Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW sangat banyak menjelaskan tentang keadaan dunia ini yang rendah, rendah jika kita bandingkan dengan akhirah. Sangat rendah jika kita bandingkan dengan akhirah. Suatu hari Rasulullah SAW lewat pasar, melewati pasar, beliau SAW bersama para sahabatnya. Ketika itu melihat ada seekor bangkai kambing yang sudah mati, bangkai yang cacat, kupingnya terpotong, cacat bangkai tersebut. Rasul mengangkat bangkai itu dan mengatakan, siapa yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham? Siapa yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham? Kata Rasul kepada para sahabat yang ada. Kata para sahabat, ya Rasul, ini bangkai ya Rasul, ini sudah mati, cacat lagi, gak ada dari kita yang mau membeli wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu siapa yang mau beli ini, ya sudah, tidak usah dijual. Siapa yang mau mendapatkan ini dengan gratis, dengan gratis saya kasih, tidak usah dibeli, tapi langsung dikasih gratisan. Siapa yang mau? Para sahabat menjawab lagi, ya Rasul, ini bangkai, sekalipun dia hidup kami gak mau menerima ya Rasul. Ini bangkai cacat, sudah mati cacat lagi, kalau dia hidup kami gak mau menerima. Ini bangkai cacat, kami gak suka. Maka kata Rasulullah SAW, wallahi lad dunya ahwanu indallahi min hadza alaikum. Sesungguhnya demi Allah, kata Rasul, sesungguhnya dunia di sisi Allah itu lebih rendah, lebih jelek daripada bangkai ini di hadapan kalian. Dunia di sisi Allah itu kedudukan lebih rendah, lebih kecil, enggak teranggap di sisi Allah dibandingkan bangkai ini di hadapan kalian. Lihatlah celaan Rasulullah SAW terhadap dunia. Jangan takut kita enggak punya dunia, jangan takut fakir. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk kalian. Rasul tidak khawatir umatnya jadi orang miskin. Rasul tidak khawatir umatnya jadi orang fakir. Kemudian malah beliau mengatakan, wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata lakum ad-dunya. Tetapi yang aku khawatirkan untuk kalian adalah, kata Rasul, dibentangkan kepada kalian dunia, diluaskan dunia untuk kalian, dibuka dunia lebar-lebar untuk kalian, fatanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba mencari, mengejar dunia tersebut, sampai kalian dicelakakan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dicelakakan disebabkan mencari, disebabkan ambisi mereka terhadap dunia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Beliau tidak khawatir umat ini fakir. Beliau enggak khawatir. Bahkan Rasul dan para sahabat, kita lihat kebanyakan para sahabat itu keadaannya fakir. Rasul pun fakir. Sedikit harta mereka. Sedikit Rasul tidak punya apa-apa. Rasul fakir. Demikian pula para sahabat fakir itu tidak khawatir. Rasul tidak khawatir. Padahal Rasul seorang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaannya, tidak ada manfaatnya dunia ini, tidak ada wibawanya di hadapan orang-orang yang mengejar akhirah. Dunia tidak ada wibawa, tidak bergeming para sahabat melihat dunia tersebut. Sehingga Rasul tidak khawatir kita semua terjatuh kepada miskin. Jangan takut fakir, jangan takut enggak punya uang, enggak punya harta. Takutlah kepada Allah, takut sama neraka, takut sama azab Allah, itu takut. Jangan takut fakir. Fakir apa? Kalau fakir kenapa? Kenapa kalau kita fakir? Apa yang kita takutkan? Bisa dicari uang tuh, bisa dicari dengan apa saja kita bisa dapat uang. Tapi takut kita sama Allah. Uang banyak tapi enggak punya rasa takut kepada Allah. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Malah justru harta itu adalah musibah, bencana bagi dia. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna, kemudian Allah melanjutkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutan. Janganlah kamu taat kepada orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari kebenaran, kami lalaikan hatinya dari kebenaran disebabkan mereka berpaling dari Allah, berpaling dari nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab itu Allah lalaikan mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka Wakana amru furutoh, maka perkara mereka itu sia-sia, perbuatan yang mereka kerjakan sia-sia, sia-sia, semuanya sia-sia. Nanti di akhirat mereka akan menyesal dan tidak ada manfaatnya lagi penyesalan tersebut. Inilah keadaan orang yang lalai terhadap akhirah, lalai dia terhadap kehidupan yang itulah tujuan kita diciptakan semua. Tujuan kita hidup bukan untuk mencari dunia. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan dunia tujuannya, tetapi adalah beribadah. Allah ciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita menikmati dunia, bukan itu. Tetapi Allah mengatakan illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian bahwa Allah butuh dengan ibadah kita, Allah butuh dengan amalan kita. Tidak, sama sekali Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada sholat kita, Allah tidak butuh kepada ibadah, puasa, haji dan seterusnya dari amalan-amalan sholat yang kita kerjakan. Itu semua Allah tidak butuh. Allah sudah cukup, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Allah itu memerintahkan kita untuk beribadah, semuanya itu kembali kepada kita sendiri. Kita memilih, tinggal pilih. Mau pilih jalan keselamat atau jalan sengsara, mau pilih jannah atau pilih neraka, pilihlah. Kalau kita mau jannah, ya sudah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu semua kembalinya kepada kita, kembalinya kepada kita. Kita malas, tidak mau taat kepada Allah, ya sudah, itu juga kembalinya kepada kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Ya, kalian berbuat baik, maka itu juga kebaikannya untuk kalian sendiri. Wa in asa'tum falah, jika kalian berbuat jelek, itu pun juga kembalinya ke diri kalian sendiri. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah. Itu adalah karena Allah sayang terhadap kita. Allah tunjukkan jalan kebenaran untuk kita sehingga kita tinggal memilih. Ikutlah jalan tersebut. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Tidak ada hujjah kita di hadapan Allah nanti jika kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita membantah di hadapan Allah. Kenapa engkau menyesatkan aku ya Allah? Tidak bisa. Semua itu sudah Allah berikan hujjah-hujjah kepada kita. Allah telah mengutus seorang rasul, Allah telah memberikan kita akal. Allah telah memberikan manusia ini berpikir, bisa berpikir kita. Sudah sampai peringatan kepada kita, sudah sampai Al-Qur'an kepada kita, sudah sampai nasihat-nasihat tersebut kepada kita. Ini hujjah, tidak bisa kita kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, karena kita yang salah. Kenapa kita tidak mau menerima nasihat tersebut? Kenapa kita malah berpaling dan seterusnya? Oleh karena itu, beramallah, gunakanlah waktu tersebut sebaik mungkin. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk berbuat amalan yang bermanfaat bagimu. Tentunya amalan yang bermanfaat yaitu amalan saleh, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sedikit mukaddimah atau sedikit nasihat. Dan insyaallah kita masuk kepada pelajaran kita, pembahasan kita, yaitu pada kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada hadis yang ke-8 dan insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-9. Berkata Imam Al-Lawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hadis yang ke-9 dari hadis Riyadhus Shalihin. Qala wa an Abi Bakrata Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi. وعن أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Inilah hadis yang 9 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Al-Ikhlas, dalam bab Al-Ikhlas tentang permasalahan niat, permasalahan an-niyah. Kita masih dalam pembahasan niat, bahwa niat itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap al-jaza, terhadap balasan, balasan kebaikan maupun balasan kejelekan. Dari sahabat Abi Bakrah, nama kunyah beliau adalah Abu Bakrah, nama asli beliau Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna nabiyya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taqal muslimani bisayfayhima, jika kedua orang muslim bertengkar, beradu dengan kedua pedangnya, dengan pedangnya, jika kedua orang muslim bertengkar dengan pedangnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka si pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, sahabat Abu Bakrah bertanya langsung kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, hadal qatil, masalahnya jelas, ini orang yang membunuh, dia masuk neraka, jelas. Fama balul maqtul, kemudian apa salahnya orang yang terbunuh, masa dia juga masuk neraka? Orang yang membunuh, jelas, dia telah membunuh, masuk neraka, jelas perkaranya. Tapi bagaimana orang yang terbunuh juga dihukum masuk neraka? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, innahu kana harisan, sesungguhnya orang yang terbunuh itu dia memiliki haris, memiliki ambisi yang kuat, ala qatli sahibih, untuk membunuh saudaranya tadi. Untuk membunuh saudaranya tadi. Jadi jika misalnya dia bisa membunuh, tentu dia akan membunuh si lawannya tadi. Tetapi ternyata dia kalah dahulu. Tapi jika dia memiliki kekuatan yang lebih, pasti dia yang akan membunuh. Dia memiliki niatan dan telah berbuat sebab untuk melakukan pembunuhan. Maka dua-duanya terhukumi sama. Masuk ke dalam an-nar, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Inilah hadis yang menunjukkan tentang permasalahan an-niyah, bahwa niat itu sangat memiliki peran penting terhadap al-jaza, balasan, balasan baik maupun balasan buruk. Kemudian pula dalam hadis ini terdapat penjelasan yang jelas, bahwa seorang muslim jika dia melakukan suatu dosa besar, seorang muslim jika dia melakukan dosa besar, dia tidak keluar dari keislamannya. Seorang mukmin muslim jika dia melakukan suatu dosa besar, maka dia tidak keluar dari keimanannya tersebut, tidak membuat dia keluar dari keimanannya dan menjadi orang kafir, tidak. Dari sisi mana? Dari sisi Rasulullah SAW mengatakan, jika kedua orang muslim, lihat kata Rasul, jika kedua orang muslim, Rasul tetap menghukumi dua orang ini muslim, padahal saling bunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya, tetapi Rasul mengatakan dua-duanya muslim, menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa besar, pembunuhan di antara dosa besar, orang yang melakukan pembunuhan atau melakukan dosa besar yang lain tidak menunjukkan dia kafir, tidak menunjukkan dia kafir, tidak menunjukkan dia keluar dari agama Islam. Hadis ini sangat jelas, Rasul masih menghukumi kedua orang tersebut, padahal yang satu membunuh yang lain, Rasul tetap menghukumi dia sebagai seorang muslim. Maka dari hadis ini terdapat faedah bahwa orang muslim yang melakukan dosa besar, selama dia tidak meyakini kehalalan dosa tersebut, selama dia tidak menjadikan perkara yang haram sebagai halal, dia menganggap pembunuhan itu adalah perkara yang haram, tapi dia melakukannya karena syahwat dia, karena hawa nafsu dia. dia melakukan pembunuhan tersebut, tapi dia yakin bahwa pembunuhan ini adalah dosa, dia tidak keluar dari keislaman dengan sebab pembunuhannya tersebut. Dia masih teranggap sebagai orang muslim, tetapi dia mendapat ancaman dengan an-nar. Orang muslim, tetapi dia mendapat ancaman dengan an-nar. Orang yang berbuat dosa itu mendapat ancaman dengan an-nar. Seluruh orang yang berbuat dosa besar itu mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan an-nar. Tetapi tidak mesti orang yang mendapat ancaman itu harus wajib masuk neraka. Tidak. Semua itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah mengancam dia dengan neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan tidak jadi memasukkannya ke dalam neraka disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim selama dia adalah orang yang bertauhid, selama dia adalah orang yang bertauhid, memiliki tauhid, tidak berbuat syirik, jika dia mati di atas tauhid, walaupun dia banyak berbuat dosa, walaupun dia banyak melakukan dosa-dosa besar, belum bertaubat lagi dia melakukan dosa-dosa besar tersebut, orang yang seperti ini terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Terancam. Maksud dari terancam tidak mesti harus masuk neraka. Terancam dia karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar dengan azabnya. Namun kita tidak bisa memastikan dia diazab. Kita tidak bisa memastikan bahwa orang tersebut pasti harus diazab. Wajib bagi Allah untuk mengazab orang yang berbuat dosa besar. Tidak demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah khawatir terhadap orang yang berbuat dosa untuk diazab. Khawatir, kita khawatir dan kita tidak bisa memastikan. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Lihat ayat ini, Allah mengampuni dosa apapun juga, sebesar dosa sebesar apa? Seluruh dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah, bisa diampuni oleh Allah walaupun orang tersebut belum bertaubat, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adapun dosa syirik, maka selama-lamanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara akidah Ahlus Sunnah dan orang-orang khawarij teroris, orang-orang khawarij yaitu adalah orang yang mengkafirkan, mudah dalam mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Mereka menghukumi bahwa orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang keluar dari Islam. Mereka menjadikan Islam itu sebagai satu martabat, satu tingkatan, tidak bisa naik dan turun. Yang namanya iman, keimanan dan keislaman itu menurut keyakinan orang-orang khawarij, orang-orang yang mudah mengkafirkan manusia dengan bergampang-gampangan, mereka memiliki prinsip bahwa Islam itu ada batasannya, tidak ada tingkatan-tingkatannya. Islam adalah kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Barang siapa yang keluar dari keislaman, berarti dia kafir. Barang siapa yang keluar dari daerah ini melakukan dosa, berarti dia kafir, karena dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mudah kita mengkafirkan seorang. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah al-Islam, bahwa Islam dan iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Seseorang imannya bertingkat-tingkat. Ketika dia beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah, maka dengan itu dia naik keimanan dia, naik tingkatan keimanannya. Tapi ketika dia berbuat dosa, dia turun keimanannya. Berbuat dosa, turun lagi keimanannya. Turun. Ketika seorang berbuat dosa, maka itu menunjukkan iman dia sedang turun. Iman dia sedang turun. Bukan berarti dia sudah tidak beriman lagi. Dia beriman, dia masih beriman, tetapi imannya turun. Kita katakan orang yang berbuat dosa, itu dia sedang turun iman. Orang yang berbuat ketaatan, ibadah, kuat dia dalam beribadah, semangat dia dalam beribadah, berarti iman dia sedang naik. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mesti seorang yang berbuat dosa langsung keluar dari keislaman, sebagaimana anggapan orang-orang khawarij, orang-orang yang mudah mengkafirkan sesama muslimin. Maka hadis ini, lihatlah hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya orang yang idal toko, jika ada dua orang muslim, Rasulullah mengatakan dua orang tersebut muslim, saling memerangi satu dengan yang lainnya, dan yang satu berhasil membunuh yang lain, maka dua-duanya dalam neraka. Orang muwahhid, selama itu seorang muslim, jika dia diazab Allah di dalam neraka, pasti dan pasti dia tidak akan kekal selama-lamanya di dalam an-nar. Yang namanya orang yang bertauhid kepada Allah, mukmin, dia beriman, memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak berbuat syirik, tetapi dia melakukan dosa besar dan belum bertaubat. Misalnya Allah menentukan dia untuk diazab, Allah menentukan orang ini untuk diazab, maka azab tersebut tidak bersifat abadi. Siksaan tersebut dalam an-nar tidak bersifat selama-lamanya. Selama dia memiliki tauhid, tidak berbuat syirik, maka dia akan keluar, keluar dari neraka. Ini merupakan hikmah, merupakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, rahmah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, dia berbuat dosa besar, bisa saja Allah mengampuni dia secara langsung. Sudah saya ampunkan, masuk surga. Sudah Allah ampunkan dan langsung masuk surga, tanpa masuk neraka, tanpa diadab dulu. Dan bisa saja, terserah, itu tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia mukmin, belum keluar dari koridor al-Islam, maka jika dia diazab, maka tidak kekal, sifatnya tidaklah kekal di dalam neraka. Dia diazab disebabkan telah melakukan pelanggaran, dia berhak untuk mendapat azab, karena dia telah melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, berhak dia untuk mendapat siksaan. Tetapi sifatnya, jika dia adalah orang yang muwahhid, bertauhid, maka dia akan keluar dan tidak selama-lamanya dalam an-nar. Adapun jika dia adalah orang yang syirik, orang kafir, maka tidak ada harapan lagi untuk dikeluarkan dari an-nar. Dia kekal selama-lamanya dalam an-nar. Dan ini juga bukan berarti bahwa kita bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Bukan berarti bahwa kita bermudah-mudahan dalam maksiat. Tahu kita satu hari dalam an-nar, satu hari ia tidak kekal. Misalnya dia diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka, satu harinya itu 1000 tahun seperti kita rasakan di dunia, satu hari di neraka. Fiyaw minkana miqdaru khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Ya, 1000 tahun atau 50,000 tahun, satu hari di neraka. Wa yasta'jiluna kabil azab. Ka'alfisanatim mimma ta'udun. Ka'alfisanatim, sebuah ayat. Ka'alfisanatim mimma ta'udun. Satu hari saja di neraka itu seperti 1000 tahun yang kita rasakan di dunia. Mau kita diazab selama 1000 tahun di dunia ini? Tentunya bukan berarti bahwa kita bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Iya, seorang yang bermaksiat terancam dengan an-nar, terancam dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki hak dia untuk diazab, karena dia telah melanggar. Tetapi akidah ahlus sunnah, dia jika diazab, jika dia orang yang bertauhid, tentu tidak kekal. Dia akan dikeluarkan dari an-nar. Dan juga yang namanya maksiat, harus kita jauhkan diri dari kemaksiatan. Karena yang namanya satu kemaksiatan akan menyeret kepada kemaksiatan yang lain. Terus akan mengundang kemaksiatan yang lain. Terus sampai dia keluar dari keislaman. Disebabkan satu maksiat. Satu maksiat mengundang yang lainnya. Terus semakin besar. Sampai dia meninggalkan agamanya. Disebabkan satu maksiat ini. Bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Akan tetapi akidah al-sunnah, bahwa orang yang bertauhid, jika dia diadab oleh Allah, maka dia tidak kekal dalam an-nar. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Falqatil wal maqtulu finnar," maka si pembunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya di neraka. Kemudian qultu ya Rasulullah, atau sebelum itu, di sini Rasulullah SAW menyebutkan as-saif, menyebutkan pedang. Kata Syekh Al-Utsaimin, "Dzikru as-saifi huna 'ala sabili tamtsil." Penyebutan pedang dalam hadis ini, itu dalam rangka at-tamtsil, perumpamaan. Dalam rangka perumpamaan, tidak mesti harus dengan pedang. "Walaisa 'ala sabili ta'yin," bukan pengkhususan jika perkelahian tersebut dengan menggunakan pedang. Kalau tidak menggunakan pedang berarti tidak teranggap, tidak masuk an-nar. Boleh kita menggunakan yang lain. Bukan demikian maksudnya. Rasulullah SAW menyebutkan pedang itu untuk contoh saja, untuk contoh. Bal idzal taqal muslimani bi ayyi wasilah, bahkan jika kedua orang muslim itu bertengkar dengan seluruh senjata apapun yang dia miliki, seluruh alat, dengan alat apapun yang dia miliki untuk membunuh sahabatnya tadi, untuk membunuh saudaranya tadi, maka kedua-duanya dalam neraka, baik dengan alat pedang atau alat yang lainnya. Penyebutan pedang di sini hanya saja untuk at-tamtsil, untuk permisalan. Maka Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini orang yang membunuh, jelas dia perkaranya masuk neraka. Jika dihukum masuk neraka, fama balul maqtul, maka bagaimana dengan orang yang dibunuh? Maka bagaimana ya Rasul, orang yang terbunuh, apakah dia juga masuk neraka padahal dia terbunuh? Dia tidak jadi membunuh." Maka kata Rasul, "Innahu kana harison," orang ini memiliki ambisi, memiliki niatan yang kuat untuk membunuh sahabatnya tadi, untuk membunuh saudaranya tadi. Maka di sini terdapat penjelasan, terdapat dalil bahwa orang yang meninggalkan perbuatan yang haram karena ketidakmampuan. Ini ada dua keadaan. Orang yang meninggalkan perbuatan yang haram, orang yang meninggalkan keharaman karena ketidakmampuan. Itu ada dua keadaan. Jadi seseorang dia mau berbuat, ingin dia memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang haram, tetapi dia tidak mampu. Ketidakmampuannya ada dua keadaan. Imma ayyakuna qad, dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin. Keadaan yang pertama, orang ini memiliki niatan melakukan perkara yang haram dan dia sudah melakukan sebab untuk sampai kepada perkara yang haram ini. Seseorang mau mencuri, dia sudah niat, saya mau mencuri. Kemudian dia beraksi, berbuat, sudah berjalan dia. Sudah berjalan menuju rumah tersebut. Dan ternyata ketika sampai rumahnya ternyata masih ramai. Tidak jadi dia, takut dia. Karena takut ketahuan. Padahal dia sudah bergerak, sudah melakukan sebab-sebabnya. Tapi dia tidak jadi. Tidak jadi melakukan pencurian. Orang yang seperti ini, orang yang keadaannya seperti ini hukumnya sama seperti orang yang berbuat, sama seperti orang yang mencuri. Hukum dosanya dia sama seperti orang yang mencuri. Tidak ada bedanya, karena dia juga telah melakukan sebab-sebab perbuatan haram tadi. Seorang ingin melakukan pembunuhan, lihat orang ini, dia mau, dia sudah bawa pedang, dia sudah mau membunuh, dia sudah berbuat untuk membunuh saudaranya tadi. Tapi tidak kesampaian, malah dia yang terbunuh. Maka dia mendapat dosa seperti orang yang membunuh. Sama, dosanya dia sama seperti orang yang membunuh. Ini keadaan yang pertama. Orang yang memiliki niatan berbuat haram, tetapi dia meninggalkan perbuatan tersebut karena ketidakmampuan. Dan dia sudah melakukan sebab, melakukan suatu perbuatan untuk tercapainya, untuk bisa terrealisasikannya perbuatan haram tersebut. Tetapi dia tidak jadi karena alasan tertentu. Maka hukumnya dia seperti orang yang berbuat, seperti orang yang sudah berbuat dosanya. Kemudian perkara yang kedua atau keadaan yang kedua, seseorang yang dia memiliki niatan untuk berbuat haram tetapi tidak jadi dia, dan dia belum melakukan sebab apapun, belum melakukan perbuatan apapun. Maka orang yang seperti ini dia hanya mendapat dosa niat saja, tidak mendapat dosa perbuatan. Dia lebih sedikit dosanya daripada orang yang pertama tadi. Adapun orang yang pertama tadi, dia seperti orang yang telah melakukannya karena dia sudah melakukan sebab. Kalau saja halangan tersebut tidak ada, tentu dia akan terrealisasikan apa perkara yang dia inginkan tersebut. Kalau tidak ada orang di rumah yang dia incar tadi, tentu dia akan sudah mengambilnya. Tetapi karena ada halangan, jadi sudah tidak jadi saja. Maka dia sudah melakukan sebab, sudah berjalan dan seterusnya dari sebab-sebab, maka dia dihukumi sama seperti orang yang telah mencuri. Dia mendapatkan dosa sama seperti orang yang telah mencuri. Adapun orang yang ingin berbuat keharaman tapi dia masih niat saja, kemudian tidak jadi, dia ingin berbuat haram tapi dia belum melakukan sebab-sebab sesuatu apapun, maka dia hanya mendapatkan dosa niat, tidak sama seperti dosanya orang yang berbuat langsung, tidak sama seperti orang yang berbuat langsung. Hal itu bisa kita perhatikan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan, "Man sa'ala Allah asy-syahadata shidqan min qalbihi, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memohon berdoa kepada Allah agar Allah mematikan dia dalam kondisi syahid, dia jujur dalam doanya, memohon, meminta kepada Allah, dia memiliki niatan untuk mati syahid, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut memiliki pahala syahid walaupun dia mati di kasurnya, walaupun dia tidak dalam peperangan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa dia mendapat pahala syahid dengan niatnya. Dan tentunya kata para ulama, orang ini berbeda halnya dengan orang yang berperang langsung. Orang yang berperang langsung itu lebih besar tentu pahalanya. Kenapa? Karena orang yang berperang langsung itu memiliki kelebihan asar-asar pahala yang lain, memiliki capek yang lebih. Dia capeknya, dia itu mendapat pahala. Orang berperang capeknya saja itu mendapat pahala, darah yang keluar itu mendapat pahala, tetihnya dia, semua yang dia kerjakan itu mendapat pahala. Tentunya dia mendapat pahala yang lebih daripada orang yang hanya sekedar niat saja. Tetapi pahala syahid dia dapatkan. Orang yang mati dalam kondisi dia niat ingin mati syahid, dia berdoa kepada Allah agar Allah matikan dia dalam kondisi syahid, dia ingin berperang tapi tidak kesampaian, dia mendapat pahala syahid. Dia mendapat pahala syahid, kata Rasul. Tetapi tentu pahala orang yang langsung berperang, orang yang berbuat itu lebih. Kenapa lebih? Karena dia lebih banyak perkara yang dia kerjakan, asar-asar atau pengaruh atau asar amalan-amalan yang dia lakukan itu lebih daripada niat saja. Amalan yang dia lakukan lebih daripada niat saja. Letihnya dia, perbuatan yang dilakukan itu mendapat pahala, dari seluruh langkah yang dia kerjakan itu mendapat pahala. Berbeda halnya dengan orang yang hanya niat saja, dia mendapatkan sama-sama pahala syahid, tapi yang lebih besar pahalanya lebih banyak adalah orang yang langsung bergerak langsung. Maka di sini menunjukkan bahwa beda orang yang cuma sekedar niat dan orang yang sudah berbuat sebab. Orang yang sekedar niat saja itu mendapat pahala, dia sudah mendapat pahala niatnya. Adapun orang yang sudah berbuat sebab dan tidak kesampaian, maka di sini dia mendapat pahala atau dosa seperti orang yang melakukannya, karena dia telah melakukan amalan dan sebab-sebab, hanya saja dia terhalangi suatu alasan. Dan jika halangan tersebut tidak ada, tentu dia sudah melakukannya, tentu dia sudah akan melakukannya. Sama seperti hadis ini. Orang yang terbunuh ini, dia juga dihukumi seperti orang yang membunuh, karena dia memiliki ambisi yang kuat dan dia sudah beramal, sudah melakukan sebab untuk membunuh tadi. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu diantaranya adalah bahwa besarnya dosa pembunuhan dan termasuk dosa besar, bahwa dosa pembunuhan ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam an-nar. Kemudian Syekhul Utsaimin di sini menjelaskan sedikit perbedaan sedikit perbedaan antara hadis ini dengan hadis orang yang dirampas hartanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man kutila duna malih duna damihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahli fahuwa syahid, wa man kutila duna malihi fahuwa syahid." Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, karena membela kehormatan dia, ada orang jahat ingin membunuh dia, ingin mengambil hartanya, tapi dia bela, dia membela diri, tetapi dia terbunuh, maka dia dihukumi sebagai syahid. Orang yang membela keluarganya dan terbunuh, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang syahid. Membela hartanya, hartanya mau dirampas, dia halangi orang tersebut, dia hadang, jangan sampai orang ini mengambil harta saya, dan terbunuh, maka dia dihukumi sebagai syahid. Kemudian kata Rasulullah SAW, in qataltahu fahuwa finnar, jika kamu berhasil membunuh penjahat ini, membunuh, kamu berhasil membunuh perampok ini, maka orang itu di neraka. Tetapi kalau kamu tidak berhasil membunuh dia dan kamu yang terbunuh, maka kamu yang mati syahid, kamu di jannah. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, jika kamu berhasil membunuh dia, dia di neraka tempatnya. Tetapi jika kamu tidak berhasil dan kamu yang dibunuh, maka kamu syahid. Maka kamu syahid. In qataltahu fahuwa finnar, wa in qatalaka fa'anta syahid. Tetapi jika dia membunuhmu, maka kamu syahid. Hadis ini berbeda halnya dengan hadis yang kita baca ini. Hadis yang kita baca, al-qatil, si pembunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Sama hadis orang yang membela hartanya, jika dia membunuh si penjahat, maka penjahat ini masuk neraka. Tapi dia tidak masuk neraka. Kenapa? Karena dia membela diri. Dia tidak memiliki niat untuk bermusuhan dan membunuh si ini. Tetapi dalam rangka dia membela diri dia, sampai harus dia untuk membunuh dia, dikarenakan orang tersebut kuat misalnya, dia memiliki persenjataan, mau tidak mau dia harus melawan dengan kekuatan juga, dengan senjata dia pula. Maka jika dia berhasil membunuhnya, maka orang tersebut, orang yang membunuh ini tidak masuk neraka. Beda, dia tidak memiliki niatan untuk membunuh dia. Dia hanya niatan dia adalah membela. Membela apa? Harta dan keluarga, atau membela diri. Membela dirinya. Jadi ada perbedaan antara orang yang membunuh perampok, orang yang membunuh penjahat yang ingin merampas harta dia. Maka jika dia membunuh si penjahat ini, dia tidak terkena hukum had, tidak terkena hukum kisos, tidak terkena hukum apa-apa. Karena dia dalam kondisi membela, membela diri. Membela diri. Maka orang yang terbunuh itulah yang di neraka. Tetapi jika dia yang terbunuh, maka dia masuk surga, dia syahid. Ini beda dengan hadis yang kita baca. Adapun hadis yang kita baca, ada dua orang muslim yang sama-sama ingin bunuh-bunuhan. Tengkar satu dengan yang lainnya, ingin bunuh-bunuhan. Ambil senjata juga. Saling bunuh-membunuh. Maka dua-duanya di neraka. Inilah perbedaan antara hadis yang kita baca ini dengan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa orang yang membela diri atau keluarga dan hartanya, jika dia membunuh si penjahatnya ini, maka dia tidak masuk neraka. Dia tidak terancam dengan dosa. Dia tidak berdosa. Membunuhnya dia itu tidak berdosa. Berbeda halnya dengan orang yang pertama ini. Inilah beberapa faedah dari hadis yang mulia ini yang bisa kita ambil. Dan kesimpulannya, bahwa an-niyah itu bisa memiliki peran dan memiliki pengaruh dalam balasan, dalam al-ajr atau al-wizr. Niatan itu bisa menghasilkan pahala atau dosa. Bisa menghasilkan pahala atau dosa. Dan niatan itu ada dua macam. Orang yang niat saja, dia memiliki niat betul. Seorang yang niat memiliki keinginan betul-betul, dia ingin keinginan, memiliki keinginan, maka dia mendapatkan pahala niat saja. Dia memiliki pahala, mendapatkan pahala. Tapi beda dengan orang yang telah berbuat sebab. Orang yang telah berbuat sebab, maka dia ini lebih, dia mendapatkan pahala yang lebih, dikarenakan dia telah melakukan sebab atau dosa lebih. dikarenakan dia telah melakukan sebabnya. Sebabnya ini teranggap sebagai dosa atau pahala. Jika dia melakukan kebaikan, maka sebabnya dia yang dia kerjakan ini tidak dikerjakan oleh orang yang memiliki niat saja. Bisa dipahami? Orang yang melakukan sebab ini, sebabnya inilah yang membuat dia lebih. Dia melakukan sebab, sebabnya inilah yang membuat dia lebih daripada orang yang memiliki niat saja. Jadi orang yang berperang tadi, yang betul-betul dia berperang bukan sekedar niat, ini lebih besar tentunya karena dia telah melakukan sebab. Sebab-sebab inilah yang membuat dia lebih besar pahalanya daripada orang yang hanya sekedar niat dan seterusnya. Tetapi menunjukkan niat itu memiliki peran yang penting pula, memiliki peran yang penting pula. Dan juga menunjukkan hadis ini bahwa pembunuhan itu merupakan dosa yang besar yang terancam pelakunya dengan annar. Dan juga terdapat faedah pula, yaitu bahwa seorang muslim tidak keluar dari keislamannya disebabkan dia melakukan dosa besar. Statusnya hanya dia terancam. Jika dia bertaubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia terancam. Jika dia belum bertaubat, maka terancam dia. Dan hukumnya Allah yang mengetahui. Dia terancam dengan neraka. Dia tidak bisa memastikan dia orang ahlun nar atau tidak, karena dia hukumnya di sisi Allah. Bisa saja Allah mengampuni dia, dan bisa saja Allah akan menggugur, akan mengazabnya lebih dahulu dan mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam al-jannah. Inilah beberapa faedah dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.